menjadi pena. Jika samudra pun menjadi tinta, jika cakrawala jadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasihmu Tuhan. Jika seluruh alam turut bersaksi, bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, bernyanyi, jika seribu lidah ikut memuji, memuji, takkan habis ceritakan kasihmu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasihmu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasihmu terbesar.